الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu. Satu majlis yang kita harapkan insyaallah taala kita dapat meraih keberkahan dan manfaat tafaqquh fid din, memperdalam pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kunci kebaikan sebagaimana di dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama. Namun pemahaman agama ini tentunya tidak datang dengan sendirinya. Harus ada usaha dari kita untuk belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sama di riwayat yang lain, "Innamal ilmu bitta'allum wal fikhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan ta'allum, belajar. Demikian pula pemahaman hanyalah didapat dengan tafaqquh, usaha untuk memahami. Inilah jalan meraih ilmu. Usaha menuntut ilmu dan usaha untuk memahami ilmu tersebut. Terlebih di masa kita ini, di mana banyak tersebar ajaran-ajaran yang menyimpang, maka ilmu adalah kunci untuk membentengi diri dari segala pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan tersebut. Dan di mana saja kebodohan itu merebak, kebodohan itu merajalela, di situ pula banyak terdapat pemahaman-pemahaman yang menyimpang, muncul kelompok-kelompok sesat. Oleh karena itu, sebaik-baiknya cara, sebaik-baiknya jalan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang menyimpang ini dan untuk memberantas pemahaman-pemahaman yang sesat adalah dengan ilmu agama, dengan ilmu yang sahih, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Dan itulah yang disebut dengan ilmu. Selain itu bukan ilmu namanya, tetapi namanya adalah kebodohan dan kesesatan. Ilmu itu adalah dalil Al-Quran was Sunnah. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, hendaklah kita senantiasa mensyukurinya. Kemudian ikhwan sekalian, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah ilmu tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, barulah seorang itu disebut sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnati wal Jamaah bukan sekedar pengakuan-pengakuan belaka atau slogan-slogan saja, tetapi harus dengan mengamalkan prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya, usul-usulnya. Dan seseorang itu apabila dia menyimpang dari prinsip-prinsip ini, maka dia disebut sebagai ahlul bid'ah wal furqah, orang yang mengikuti ajaran sesat, yaitu bid'ah, dan orang yang berpecah belah di dalam agama. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraku dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, janganlah kalian seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Maka kapan seorang itu disebut sebagai ahlul bid'ah, walaupun sebelumnya dia sebagai seorang ahlus sunnah, apabila dia menyimpang di dalam perkara prinsip ini. Artinya tidak semua penyimpangan menyebabkan seorang itu keluar dari ahlus sunnah. Penyimpangan yang menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah adalah pelanggaran terhadap satu saja, apalagi lebih dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, ini adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, agar kita dapat berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Dan apabila datang kepada kita pengaruh-pengaruh yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat, mudah kita untuk membentengi diri, mudah kita untuk menepisnya, karena kita paham ini bertentangan dengan prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ilmu ini sangat penting. Inilah intinya pembahasan kita hari ini. Dan sebagaimana judul yang telah diberikan, yaitu pembahasan antara ISIS, Syiah, dan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih detail, mungkin kita beri perkenalan singkat. Di sini disebutkan ada tiga golongan: ISIS, Syiah, dan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Kita berikan terlebih dahulu perkenalan singkat. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama adalah ISIS. Ini kelompok yang sudah kita banyak dengarkan. Satu kelompok yang beberapa tahun lalu mendirikan organisasi di Irak, kemudian meluas ke Syam, atau lebih tepatnya di Suriah. Iya. Mereka namakan kelompok mereka dalam bahasa aslinya Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Negara Islam di Irak dan Syam. Kalau terjemahkan ke bahasa Inggris menjadi ISIS. Iya. Antum tahulah kepanjangannya. Tidak perlu ana sebutkan karena ana enggak pintar bahasa Inggris. Kalau nama aslinya itu Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Kependekannya adalah Daesh. Empat huruf awalnya Daesh. Baik. Nah, ISIS ini sebagaimana yang jelas sekali nampak dari pemikiran-pemikiran mereka dan juga tindak tanduk mereka, gerakan-gerakan mereka. Mereka ini berhaluan khawarij. Berhaluan khawarij. Nah, sekarang apa itu khawarij? Dan apakah betul-betul sama dengan ISIS? Khawarij itu dia dari kata al-khuruj, artinya keluar. Keluar di sini maknanya memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, pemerintah yang sah. Iya. Pertama kali dia memberontak di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berakhir dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Dan pemberontakan mereka pertama bukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata. Kalau sekarang dikenal dengan istilah apa? Demonstrasi atau unjuk rasa, atau terserah mereka mau namakan aksi damai atau aksi simpatik. Iya. Demikian pula menyebarkan kejelekan-kejelekan Utsman ketika itu di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekarang medianya lebih banyak lagi, ada majalah, televisi, media-media sosial, internet, dan seterusnya. Ini awal pemberontakan mereka. Kemudian berujung pada pemberontakan dengan senjata, yaitu pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib, mereka lebih menguat, membentuk kelompok yang besar dan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh beliau. Nah, Khawarij ini memiliki tiga prinsip dasar ajaran mereka. Iya. Seorang yang mengikuti satu prinsip ini, maka dia tergolong kepada golongan Khawarij. Karena setiap prinsip mereka menyelisihi prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin yang berbuat dosa besar, dan dosa besar itu derajatnya di bawah kesyirikan. Ini prinsip Khawarij yang pertama. Ya, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Meskipun mungkin tidak semua pelaku dosa besar mereka kafirkan. Artinya tidak semua jenis dosa. Dan yang paling banyak mereka kafirkan sampai hari ini adalah menurut mereka pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya, yeah, nanti akan kita jelaskan insyaallah lebih detail. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip Khawarij yang kedua adalah pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan ini bisa saja mereka memberontak kepada pemerintah yang sudah mereka kafirkan, dan ini pada umumnya bisa saja yang belum mereka kafirkan. Iya. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan tiga prinsip ini semuanya ada pada gerakan ISIS. Dan kalau kita tahu prinsip ini, sebetulnya bukan hanya ISIS, banyak sekali, banyak sekali golongan-golongan yang pantas disebut sebagai Khawarij. Makanya Al-Syeikh Al-Muhaddith, Muhaddith Al-Asr, Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata tentang Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin, kalau kita perhatikan, mungkin dari sisi apa namanya, kekacauan yang mereka timbulkan tidak lebih parah daripada ISIS. Iya kan? Iya, masih lebih ringan. Tetapi apa kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala? Kharijiyatun asriyah. Mereka itu adalah Khawarij di masa ini. Karena prinsipnya sama. Karena prinsipnya sama dengan Khawarij di masa lampau. Pemberontakan terhadap kaum muslimin. Ini diantaranya. Mengkafirkan para penguasa yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Islam. Iya. Walaupun setelah mereka berhasil meraih kekuasaan di sebagian negeri, tidak juga terdengar mereka menerapkan syariat Islam sebagaimana mestinya. Baik. Ini tiga prinsip Khawarij. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih detail. Dan inilah inti pembahasan kita. Adapun Syiah, nah kita masuk penjelasan ringkas golongan yang kedua. Syiah adalah satu golongan yang awalnya bertujuan untuk menolong dan membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Dan dia adalah dampak dari munculnya Khawarij. Munculnya Khawarij memusuhi Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul Syiah. Ya. Makanya Syiah itu arti dasar bahasanya maknanya penolong. Maksudnya di sini menolong Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun pada perkembangannya dimasuki oleh unsur-unsur Yahudi, yaitu seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Sabah. Kemudian dia masukkan berbagai macam ajaran yang semisal dengan ajaran Yahudi. Iya. Makanya muncul kemudian di dalam ajaran Syiah ini kekufuran, kesyirikan dan kesesatan-kesesatan. Seperti keyakinan mereka bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang lebih pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Padahal Ali sendiri ikut berbaiat kepada Abu Bakar. Ali sendiri ikut berbaiat kepada Umar, kemudian kepada Utsman. Artinya mereka kalau begitu telah menganggap Ali pengkhianat, karena dia tidak mengambil, dia tidak mengambil haknya sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Bahkan lebih daripada itu, mereka anggap sebetulnya Ali yang lebih pantas menjadi nabi, tapi malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Iya. Sebagaimana orang-orang Syiah, orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril, orang-orang Syiah juga menyalahkan beliau. Bahkan di antara mereka ada yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai ilah atau sesembahan mereka. Dan di masa beliau, di masa Ali berkuasa, apa hukuman yang beliau berikan kepada mereka? Hukuman untuk orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, maka dicambuk dengan 80 kali cambukan seperti mencambuk pendusta. Ya. Kemudian orang yang mengatakan Ali sebagai ilah, sebagai sesembahan mereka, maka apa hukuman yang diberikan Ali untuk mereka? Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup oleh Ali. Dan disebutkan ketika Ali akan membakar mereka, justru bertambah kesesatan mereka. Mereka bilang berarti dia betul-betul ilah, karena dia bisa mengazab dengan api. Ya, api nar, neraka. Na'udzubillah. Itulah bahaya kesesatan. Baik. Dan sampai hari ini kelompok ini masih ada dan terbagi berbagai macam golongan-golongan, sekte-sekte, dan tersebar di berbagai macam negeri, terutama di negeri Iran, Irak, Suriah dan sekitarnya. Karena Iran dan Irak memang negeri mereka dari awal kali, yaitu negeri Persia, negeri orang-orang Majusi, para penyembah api. Iya. Dan sampai hari ini mereka masih mempertahankan budaya-budaya Persia tersebut. Baik. Ini sekilas tentang golongan Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini sudah ma'ruf bagi kita, yaitu golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifa Al-Mansurah, dan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjamaah. Berjamaah artinya apa? Bersatu. Dan jamaah itu, seluruh makna jamaah itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah bersatu di bawah atau di atas manhaj yang sahih, yaitu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah makna al-jamaah, yaitu selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak peduli jumlah mereka berapa, dan tidak peduli seluruh manusia di bumi ini memusuhi mereka, sepanjang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, merekalah yang disebut dengan al-jamaah. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Iya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaksud dengan jamaah adalah pemerintah kaum muslimin. Maka disebut ahlus sunnah apabila dia bersatu di bawah kepemimpinan satu pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak kepadanya. Dan dua makna ini harus dipertahankan, barulah seorang disebut sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Demikian dua makna jamaah dari seluruh dalil-dalil dan ucapan-ucapan para ulama yang disebut dengan al-jamaah. Jadi bukan maknanya jamaah itu bikin organisasi kemudian dinamakan jamaatul muslimin, ya, anggota jamaahnya harus ada kartu anggota, bukan, bukan seperti itu. Tapi al-jamaah itu kembali kepada dua makna ini, berpegang teguh dengan jalan salafus saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Baik, inilah secara ringkas ahlus sunnati wal jamaah, yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, serta bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak. Baik. Ini secara ringkas tentang tiga golongan yang disebutkan di dalam judul pembahasan kita. Kita akan masuk perincian bahasan insyaallah ta'ala. Namun sebelumnya, paling tidak ada dua tujuan pembahasan. Ada dua tujuan pembahasan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah untuk meluruskan kesalahpahaman dan juga membantah tuduhan-tuduhan. Iya. Ini yang mendasari pembahasan ini. Karena ada beberapa tuduhan bahwa ahlus sunnah wal jamaah atau pengikut salaf yang disebut dengan salafi. Salafi itu artinya pengikut salaf, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terserah mau dinamakan apa. Karena ahlul bid'ah itu kerjanya suka memberi nama yang jelek, nama yang buruk. Iya. Orang-orang yang membenci dakwah ahlus sunnah sudah metodenya dari dulu suka memberi penamaan yang buruk agar orang atau kaum muslimin umumnya menjadi takut dan berpaling dari dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini adalah metode syaitan menghias-hiasi ucapan mereka untuk menipu manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Apa metode mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din, satu dengan yang lainnya saling membisikkan, saling mempengaruhi. Dengan apa? Zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Iya. Maka mereka berikan nama-nama yang jelek kepada ahlus sunnah. Di antara nama yang mereka berikan adalah Wahabi. Dan ahlus sunnah tidak pernah bernama dengan nama tersebut. Salafi tidak pernah bernama dengan nama tersebut. Tapi itu adalah istilah yang pertama kali diciptakan oleh penjajah Inggris, kemudian diikuti oleh ahlul bid'ah untuk menjelek-jelekkan. Iya. Dan itu diambil dari nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dari nama bapaknya Abdul Wahhab, dan lebih tepatnya dari nama Allah Al-Wahhab. Jadi ini termasuk adat yang jelek mau menjelek-jelekkan orang, digunakan nama Allah. Iya, demikianlah. Kalau kebodohan yang mendominasi, maka makin berkembang atau makin banyak kesesatan-kesesatan itu. Iya. Tuduhan mereka bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sesungguhnya, yaitu yang mengikuti salaf yang sebenarnya, yang mereka namakan Wahabi, adalah sama dengan ISIS. Iya. Nanti akan saya sebutkan nama tokoh dan ucapannya sekaligus. Iya. Sama dengan ISIS. Sehingga perlu diwaspadai, sampai ada yang mengatakan kalau Anda curigai salafi Wahabi, segera lapor Densus 88. Iya. Sampai ada yang menyebar informasi seperti itu. Di sekitar Anda kalau kelihatan ciri-ciri salafi Wahabi, segera lapor. Ya, lapor polisi. Karena itu gerakan ISIS di Indonesia. Baik. Ini yang akan kita bantah insyaallah taala. Kemudian yang kedua, tujuan pembahasan kita adalah memberikan informasi yang benar serta menyatakan dukungan kepada pemerintah kita untuk memberikan tindakan kepada orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang serupa dengan ISIS dengan tindakan sesuai dengan ajaran syariat. Iya. Sebagaimana akan kita bahas insyaallah taala. Seperti apa ajaran syariat di dalam menindaki mereka, dan tentunya sebelumnya bagaimana ciri-ciri mereka yang dapat membahayakan negara dan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat kaum muslimin. Iya. Ini paling tidak dua inti pembahasan kita. Baik. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang akar kesesatan ISIS yang juga merupakan akar kesesatan Khawarij. Sama, tidak ada bedanya. Berapa tadi kita katakan akar prinsip mereka? Ada tiga. Yang pertama adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Iya. Tapi mungkin kebanyakan orang yang berpemahaman Khawarij hari ini, dia enggak akan mengakui saya enggak mengkafirkan peminum khamar atau pezina. Iya. Tetapi ada satu bentuk pengkafiran yang mereka masih pertahankan sampai hari ini. Jadi Khawarij itu kadang enggak semua pemikiran Khawarij awal mereka ambil. Sama saja dengan Syiah. Mungkin dia ambil sebagian saja. Tetapi sebagian itu sudah bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah. Sehingga dia bukan sebagai Ahlus Sunnah, tetapi Ahlul Bid'ah. Iya. Jadi jangan ada di benak kita orang dikatakan Khawarij kalau dia persis sama dengan Khawarij di masa awal. Tidak. Dia ambil satu prinsip saja, kemudian satu prinsip itu bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah, maka dia Khawarij. Maka dia Khawarij. Satu yang mereka pertahankan sampai sekarang adalah mengkafirkan orang-orang yang mereka sebut telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan inilah andalan mereka. Iya. Inilah akar kesesatan mereka. Inilah yang selalu mereka demung-demungkan perlawanan terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan inilah yang memicu emosi anak muda. Makanya banyak anak-anak muda yang tidak memahami ilmu agama dengan benar, kemudian ikut dengan mereka. Karena apa? Pertemuan perdana dibangkitkan emosinya, penguasa ini zalim, penguasa ini begini dan begitu, tidak berhukum dengan syariat Allah. Akhirnya tertipulah anak-anak muda tersebut. Baik. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Mengkafirkan para penguasa kaum muslimin dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar menurut pemahaman ahlus sunnati wal jamaah, tentunya dia akan dapati kesyirikan dan kekufuran yang disebutkan di dalam dalil-dalil syar'i itu terbagi dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Ada kufur akbar dan kufur asghar. Iya. Namun orang-orang khawarij tidak ada pembagian. Tidak ada pembagian ini dalam ajaran mereka. Kenapa? Karena dua hal yang mendasari kesalahan mereka memahami dalil. Yang pertama, memahami sendiri, tidak merujuk kepada salaf, kepada para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, mengambil kesimpulan dari sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Itu cara berdalil yang tidak benar. Kalau ahlus sunnah selalu merujuk kepada para sahabat, yang disebut salafi selalu merujuk pemahamannya kepada generasi salaf, kemudian mengumpulkan seluruh dalil lalu ambil kesimpulan setelah terkumpul semuanya. Iya. Dan itu metode yang benar, metode para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ini dua sebab kesesatan mereka. Sehingga di dalam manhaj khawarij itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Semua kata syirik, semua kata kekufuran itu dianggap kufur akbar menurut mereka. Iya. Padahal kalau kita perhatikan seluruh dalil-dalil, banyak disebutkan kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau kita perhatikan seluruh dalil, itu bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Ini kalau kita perhatikan seluruh dalil, maknanya adalah tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Demikian pula banyak di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ini kekufuran dan kesyirikan, tetapi maknanya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun ini pembahasan kalau kita lebarkan agak panjang insyaallah taala di lain kesempatan dalam pelajaran tauhid. Kita masuk saja kepada inti kesalahpahaman mereka, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Iya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat keberapa? Hah? Ada yang tahu? 44 ya, kalau enggak salah. Iya. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini ayat andalan mereka. Ya. Ini ayat yang jadi kunci pemahaman mereka untuk mendoktrin anak-anak muda kita, menyesatkan mereka. Iya. Mereka memahami bahwa ayat ini menunjukkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, misalkan dengan hukum ciptaan DPR atau hukum peninggalan Belanda, yaitu apa, KUHP, ya, kasih uang habis perkara. Ya. Kata mereka, pemerintah ini sudah kafir. Jelas ayatnya kan? Inilah pemahaman mereka. Mengkafirkan pemerintah dengan berdalil ayat ini, dan sangkaan mereka bahwa pemerintah telah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Baik. Ini pandangan khawarij. Dari mana mereka mendapatkan pandangan ini? Dari generasi awal mereka. dan juga dari hasil perenungan mereka sendiri, bukan dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun ahlu sunnah memahami ayat ini, kekufuran yang dimaksudkan di situ adalah kufur asghar, bukan kufur kecil, bukan kufur besar, tetapi kufur kecil. Bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi kekufuran yang termasuk dosa terbesar, namun di bawah kekufuran akbar. Ini pemahaman ahlu sunnah. Dari mana ahlu sunnah mendapatkan pemahaman ini? Dari generasi awalnya, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Baik. Hanya saja ahlu sunnah juga berpendapat berhukum dengan selain hukum Allah dapat menyebabkan kekufuran apabila terdapat satu dari tiga hal. Yang pertama adalah penghalalan terhadap suatu hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian yang kedua, apabila seseorang itu menganggap selain hukum Islam tersebut kedudukannya sama dengan hukum Islam, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, yang lebih parah lagi, kalau dia menganggap hukum peninggalan Belanda misalkan atau hukum adat lebih baik dan lebih cocok di negerinya daripada hukum Islam, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Iya. Adapun kalau dia berhukum dengan hukum itu karena sekedar menuruti hawa nafsunya, atau karena ada sogokan, atau karena takut kekuasaannya digoyang, makanya menjadi penguasa itu berat. Menjadi penguasa itu paling tidak memiliki dua syarat, yaitu al-qawiyul amin, kuat lagi terpercaya. Jangan baru mau menerapkan satu undang-undang yang baik, didemo sedikit langsung melemah. Iya. Penguasa itu harus kuat. Kuat dalam artian kuat menegakkan syariat. Iya. Karena takut kekuasaannya digoncang, akhirnya dia ikut saja dengan hukum yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat tersebut. Tetapi dalam hatinya dia yakin sebetulnya itu salah. Iya. Dia tidak menghalalkan, dia tidak menganggap benar. Dia tahu itu salah. Kemudian dia juga tidak menganggap sama kedudukannya dengan hukum Islam, apalagi menganggap lebih baik. Maka yang seperti ini adalah kufur asghar. Kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Para ulama mufassirin berkata, dan ini banyak dinukil para ulama mufassirin, diantaranya Imam Sam'ani dalam tafsir beliau, wa'lam annal khawarija yastadilluna bihadihil ayah. Ketahuilah bahwasannya orang-orang khawarij berdalil dengan ayat ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Wa ahlus sunnati qalu la yukfar bitarkil hukum. Adapun ahlus sunnah mengatakan la yakfur, dia tidak kafir sekedar dia tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar itu, dia tidak dikafirkan kecuali melakukan satu dari tiga hal tadi. Baik, nah sekarang kita sebutkan penafsiran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa kata para sahabat tentang apa namanya ayat tersebut? Nah, cukuplah kita sebutkan dari terjemahan Al-Quran, penafsir ulum dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah doakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wila, Ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Ini sahabat yang secara khusus pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dianugerahkan pemahaman yang benar dan penafsiran yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Ya, beliau mengatakan, Innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih. Innahu laisa kufran yanqulu 'anil millah. Sesungguhnya kekufuran yang dimaksudkan di situ bukanlah seperti kekufuran yang mereka pahami. Dan ini ucapan beliau untuk membantah Khawarij di masa itu. Iya. Ucapan beliau untuk membantah Khawarij di masa para sahabat. Kata beliau, ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya apa? Kufur asghar. Ini pemahaman sahabat. Ada pembedaan antara kufur akbar dan kufur asghar. Kalau Khawarij tidak ada. Tidak ada pembedaan seperti itu. Demikian pula dalam riwayat lain beliau katakan, kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya kufur asghar. Demikian pula dalam riwayat yang lain beliau katakan, hiya bihi kufrun wa laisa kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dengannya, yakni dengan awalan tersebut, maka itu adalah kekafiran. Tetapi bukan kekafiran kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Artinya bukan kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Iya. Dan riwayat-riwayat ini juga dinukil oleh para tabi'in dari Atha, dari Taus, demikian pula tabi'ut tabi'in dari Abdullah bin Taus, kemudian dari ulama yang selanjutnya dari Imam Ahmad dan seterusnya sampai di hari kita ini. Para ulama ahlus sunnati wal jamaah memberikan tiga perincian tersebut. Kapan seseorang itu ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia disebut sebagai orang-orang kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Inilah pemahaman para sahabat. Dan mungkin kita mengatakan, ayatnya kan sudah jelas-jelas. Faulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang kafir. Maka inilah manfaatnya kalau kita berpegang teguh dengan manhajus salaf. Karena itu juga perintah Allah, jangan tertipu dengan pemahaman kita. Karena itu perintah Allah untuk memahami Al-Quran seperti pemahaman salaf. Iya. Sebagaimana dalam banyak dalil yang sudah kita ketahui, di antaranya firman Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, mengikuti mereka dengan baik ini berlaku sampai hari kiamat. Mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga. Ini jelas. Dan ini jalan keselamatan. Jalan keselamatan dari berbagai macam penyimpangan, terutama penyimpangan di dalam memahami Al-Qur'an was sunnah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi walau menurut zahir lahiriah kita lihat ini yang benar, tapi kalau dia bertentangan dengan pemahaman salaf, yakin itu salah. Yakin itu salah. Iya. Maka inilah hakikatnya, Khawarij itu telah keluar dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mendatangi orang-orang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, di mana mereka sudah berkumpul di satu tempat bersatu untuk memberontak, maka yang pertama beliau katakan kepada mereka, ataitukum min indi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muhajirin dan ansar, wa min indi ibni ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sihri, dan juga aku datang kepada kalian dari sisi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazala al-Qur'an fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa laysa fiikum minhum ahad, dan mereka lebih tahu daripada dan Al-Qur'an diturunkan kepada mereka, maka mereka lebih tahu tentang ta'wilnya, yakni hakikat tafsirnya yang sebenarnya daripada kalian, sedangkan tidak seorang pun dari kalian yang berasal dari kalangan sahabat. Ya, subhanallah, perhatikan bagaimana fitnahnya Khawarij di masa itu begitu dahsyat, banyak orang terpengaruh, tetapi tidak seorang sahabat pun yang ikut dengan mereka, karena mereka benar-benar berpegang teguh dengan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Iya. Jadi demikianlah akar kesesatan mereka, kesalahan dalam memahami ayat dan akar kesalahannya. Kalau kita tahu ini, maka kita akan dapat menjaga diri, jangan ikuti manhaj mereka dan jangan terpengaruh dengan manhaj mereka. Baik. Melengkapi pembahasan ini, ada syubhat mereka. Syubhat mereka yang sangat kuat, banyak beredar di internet. Kata mereka, penguasa sekarang itu sudah betul-betul menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya. Kalau dia misalkan buka apa namanya, memberi izin misalkan dibukanya kafe-kafe yang di situ dijual khamar. Nah, mereka langsung berkesimpulan kalau begitu pemerintah ini telah menghalalkan khamar tersebut atau menghalalkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana membantah syubhat ini? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, ini harus dibedakan antara kufur i'tiqadi dan kufur amali di dalam permasalahan ini. Iya. Perbuatan dia melegalkan penyebaran khamar, itu namanya kufur amali. Secara amalannya adalah kufur. Khamar haram, dia sudah tahu haram, kemudian dia keluarkan undang-undang atau dia berizin boleh penyebaran khamar. Ini namanya kufur amali. Iya. Adapun apabila hatinya membenarkan, dalam artian keyakinannya yang tadinya dia yakin khamar itu haram menurut Al-Quran wa Sunnah, dia tahu. Ini pada umumnya kaum muslimin tahu ya. Tetapi kemudian dia rubah keyakinannya, menurut saya khamar ini halal. Kenapa? Karena kita butuh. Iya. Rakyat butuh pekerjaan, negara butuh pajak dan seterusnya. Maka yang tadinya ini haram, kita yakini halal. Itulah baru disebut dengan kufur akbar. Iya. Adapun sekedar perbuatannya, itu namanya kufur asghar. Karena kita pahami dari penafsiran itu tadi, penafsiran para sahabat, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kalau pemahaman ini kita terima, pemerintah ini sudah kafir, maka itu mesti bermakna mengkafirkan penjualnya, mengkafirkan orang yang meminumnya, kan begitu? Karena dengan perbuatannya berarti dia sudah menghalalkan. Tapi tidak begitu yang sebenarnya. Yang disebut penghalalan itu apabila dia halalkan dengan hati. Iya. Itulah dalam permasalahan ini yang dimaksud dengan kufur akbar. Kalau sekedar perbuatannya saja, maka itu adalah kufur asghar. Itu adalah kufur asghar, kufur kecil. Baik. Nah, dari sini muncul satu tuduhan mereka. Kata mereka, kalau begitu kalian ini salafi murji'ah. Ya. Salafi irja, ya kan? Banyak kan? Salafi maz'um kata mereka. Banyak. Apa namanya? Penamaan-penamaan yang mereka buat. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan amalan. Murji'ah kan begitu. Amalan bukan bagian dari keimanan. Artinya yang penting dia sudah beriman dengan hati, dia melakukan amalan kekufuran, enggak akan mempengaruhi imannya. Itu murji'ah dan itu sesat. Iya. Maka mereka bilang kalau begitu kalian murji'ah sebetulnya. Karena tidak mengkafirkan orang yang melakukan amalan kekafiran. Maka apa kita jawab? Bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya adalah kufur amalan yang dimaksudkan di situ bukan kufur akbar. Betul. Ada amalan lain yang merupakan kufur akbar. Walaupun dia bukan amalan hati. Ya jelas, seperti berdoa kepada selain Allah. Orang datang di kuburan, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, terserah hatinya meyakini orang ini bisa mengabulkan doa saya atau tidak, enggak ada pengaruh. Dia sekedar datang di kuburan dengan amalannya, dia minta kepada penghuni kubur tersebut atau dia harapkan doanya diteruskan kepada Allah, dia kafir. Dan itu semua ulama Ahlus Sunnah mengatakan kafir. Sepakat para ulama. Iya. Karena itu kufur amali yang merupakan kufur akbar. Tapi kalau di sini maksudnya kufur amali tapi bukan kufur akbar. Dia adalah kufur asghar. Iya. Jadi karena memang itu bukan kekafiran, sehingga kita tidak mengkafirkan orang yang melakukannya. Baik. Ini jawaban yang pertama terhadap syubhat tersebut. Jawaban yang kedua adalah andaikan, katakanlah kita sepakat, iya, itu adalah kufur akbar. Itu adalah kufur akbar. Katakan kita sepakat ya, itu adalah kufur akbar. Tetapi di dalam ajaran syariat, orang yang melakukan kufur akbar sekalipun, yang tadinya dia muslim, itu tidak otomatis menjadi kafir. Katakan kita sepakat, iya, pemerintah sekarang sudah melakukan kufur akbar, bukan kufur asghar lagi. Namun tidak setiap orang yang muslim terjatuh pada kekufuran besar langsung serta-merta dapat divonis menjadi kafir. Iya. Makanya Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang yang berpesan kepada anaknya, kalau saya mati, bakar jasadku, tumbuk jadi abu, kemudian terbangkan ke angin. Kata dia, kalau Allah mampu membangkitkan aku kembali, niscaya aku akan diazab dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Perhatikan ucapan ini. Ini ucapan kekufuran atau bukan? Sudah jelas kekufuran. Dia ragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan dia kembali. Iya kan? Ini sudah jelas kekufuran. Ini gak bisa ditakwil kemana-mana lagi. Kata dia, kalau Allah mampu, dia pikir kalau sudah jadi abu gak mungkin lagi. Ya, dia pesan ini. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Apakah karena dia sadar itu adalah kekufuran dan dia mengingkari Allah mampu melakukannya? Tidak. Ketika dia berhadapan dengan Allah dan ditanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Apa jawabannya? Karena takut kepada-Mu. Iya. Maka dengan sebab itu kata Rasulullah SAW, ketakutannya kepada Allah, Allah memberikan ampunan kepadanya. Ini sudah jelas-jelas dia melakukan kekafiran. Tetapi Allah memberikan ampunan kepadanya, karena apa? Karena kebodohan, bukan sebuah kesengajaan. Walaupun kebodohan itu juga ada perinciannya. Ada kebodohan yang diberikan uzur, ada yang tidak diberikan uzur. Iya. Artinya, orang ini sudah jelas-jelas melakukan kekafiran, namun tidak serta-merta dapat dikafirkan. Oleh karena itu, di antara kaidah pengkafiran adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya terlebih dahulu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengazab sampai kami utus para rasul. Kami utus seorang rasul. Ini kaidah. Allah sendiri tidak akan mengazab orang kafir sekalipun sampai kami mengutus para rasul, ditegakkan hujjah atasnya. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul Allah utus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan supaya manusia tidak punya alasan lagi setelah diutus para rasul. Yakni dia tidak punya alasan, saya belum tahu hukumnya, saya belum tahu ini kekufuran atau tidak. Artinya harus ada iqamatul hujjah. Kapan mereka pernah menegakkan hujjah? Iya, apakah saya sudah tulis tulisan di internet, saya sudah kirim ke pemerintah, sampai enggak? Terus paham enggak pemerintah dengan tulisan kamu? Mungkin enggak paham. Iya. Tulisannya juga enggak berbobot, enggak ilmiah. Iya, bukan seperti itu penegakan hujjah. Penegakan hujjah itu sampai dia paham. Makanya tidak ada yang mengkafirkan kecuali orang-orang yang berilmu, yang mampu untuk menegakkan hujjah. Iya. Karena syarat pengkafiran adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Siapa yang mampu menegakkan hujjah? Orang yang berilmu. Jadi pengkafiran itu bukan hak setiap orang. Baik, jadi ini bantahannya, bahwa kesimpulannya apa yang mereka lakukan adalah penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip yang pertama, yang merupakan prinsip khawarij. Dan ini adalah prinsip gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam di masa ini. Jadi sebetulnya bukan hanya ISIS, semuanya kena. Mulai dari Ikhwanul Musliminnya, Hizbut Tahrir, demikian pula kelompok-kelompok yang lain, yang lokal maupun internasional, punya pemahaman seperti ini, mengkafirkan penguasa Muslim. Dan inilah akar kesesatan mereka, yang membuat mereka kemudian berani melakukan pemberontakan dan berani melakukan pembunuhan. Karena umumnya mereka tahu membunuh seorang Muslim hukumnya haram, tetapi kalau dia sudah mengkafirkan terlebih dahulu, dia berani membunuh. Inilah yang mendasari mengapa kita pernah dengar di kantor polisi di Cirebon, di masjidnya, bapak-bapak polisi lagi sholat kemudian dibom. Iya kan, pernah dengar itu? Ya, polisi lagi sholat dibom, coba. Karena keyakinan seperti itu, polisi-polisi ini adalah kaki tangan Tagut. Siapa Tagut yang mereka maksudkan? Pemerintah ini yang tidak lagi berhukum dengan syariat Allah. Kalau begitu mereka kafir semuanya. Kalau polisi sudah dikafirkan, padahal mereka bukan pemerintah secara langsung, maka tidak lama lagi seluruh masyarakat yang tunduk di bawah pemerintahan ini, maka mereka juga kafir. Ya, padahal dia juga mungkin masih punya KTP, masih punya SIM, ya, masih terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Kenapa enggak pergi saja dari sini kan? Ya. Baik. Jadi inilah akar pengkafiran, akar kesesatan. Pengkafiran yang akan berakhir pada pengoboman dan pembunuhan. Maka kita harus kupas dari akar-akarnya. Dan ini yang mungkin kita berikan informasi kepada pemerintah-pemerintah Muslim. Iya. Salah satu cara terbaik memberantas terorisme dan pemikiran-pemikiran menyimpang ini adalah memperbaiki manhaj mereka, memperbaiki akidah mereka. Makanya tidak ada jalan yang paling baik untuk memberantas mereka kecuali bekerja sama dengan para ulama, bekerja sama dengan para dai yang memahami kesesatan mereka dan mampu meluruskan. Dan ini salah satu yang ditempuh oleh pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia lebih hebat lagi. Para da'i, para ulama dikerahkan, dipertemukan dengan teroris-teroris ini, dibantah hujah-hujah mereka. Setelah taubat, mereka diapakan? Dikasih modal, ya, dikasih duit untuk apa namanya, ya, dia bisa hidup lebih baik. Ini metode, diantara metode yang baik, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala beberapa metode yang lain. Kalaupun mereka dibunuh, ya, mereka dipenjara, apalagi hanya dipenjara, malah dipenjara dia makin besar, ya. Jangankan sesama napi, sipir penjara bisa dia pengaruhi, dan terbukti sudah banyak di Nusa Kambangan itu, bukan hanya napi-napi, hatta sipir-sipir penjara terpengaruh dengan mereka. Polisi juga banyak yang terpengaruh. Iya. Jadi kalau cuma memenjarakan orangnya atau bahkan dibunuh sekalipun, sementara pemikirannya masih menyebar, website-websitenya masih apa namanya dibiarkan, ya. Demikian pula media-medianya yang lain masih dibiarkan, percuma saja. Akan semakin banyak orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi ini yang pertama yang harus diberantas. Iya. Dan ini sebagai informasi kepada pemerintah-pemerintah dimanapun berada, iya, untuk memberantas pemikiran-pemikiran mereka dan apa namanya membatasi penyebaran-penyebaran kesesatan mereka, apakah melalui internet maupun melalui media-media yang lainnya. Baik, ini yang pertama, pengkafiran. Kemudian yang kedua, penentangan dan pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Ini juga akar kesesatan mereka yang berikutnya, penentangan dan pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Dan ini bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Ulil amri di sini dijelaskan para ulama mencakup umara, pemerintah, dan ulama. Maka ayat ini adalah perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul serta taat kepada pemerintah. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan perintah pemerintah itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah perintah yang sesuai syariat. Inilah yang wajib kita taati. Perintah yang sesuai syariat. Perintah sholat, perintah puasa, perintah berzakat. Ini bagus. Kemudian yang kedua, perintah yang bertentangan dengan syariat. Maka perintah yang seperti ini tidak boleh kita taati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada makhluk. Innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Tapi apakah artinya boleh kita memberontak atau menentang secara terang-terangan? Tidak. Sekedar tidak taat iya, tapi bukan bermakna memberontak. Iya, tidak taat dalam perkara dosa. Kemudian yang ketiga, perintah yang tidak diperintahkan syariat tapi juga tidak dilarang. Maka apa kewajiban kita? Berdasarkan ayat yang Allah perintahkan, wajib untuk taat. Artinya kalau pemerintah mengeluarkan satu undang-undang dan undang-undang itu tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak juga diperintahkan dalam syariat, apalagi sudah jelas-jelas mengandung maslahat, iya, maka wajib untuk kita taati. Berdasarkan firman Allah, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta para pemimpin kalian. Jelas. Iya, ini 3 bentuk perintah pimpinan atau pemerintah. Baik. Kemudian prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini prinsip yang sangat agung. Siapa yang melanggarnya, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Yaitu wajib untuk tunduk kepada pemerintah Muslim, dan haram hukumnya memberontak. Haram hukumnya memberontak. Jam berapa sekarang? Hah? Jam 11.10. Wah, waktunya mepet ini ya. Kita akan meringkas insyaallah taala. Masih panjang pembahasan ini. Ini baru mukadimahnya. Ini prinsip syariat. Prinsip Ahlus Sunnah. Dan kita harus bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang bukan. Karena apa? Kalau seorang melanggar prinsip, dia keluar dari Ahlus Sunnah. Tetapi kalau dia tidak melanggar prinsip, kita sebut dia berdosa, tapi dia kita tidak bisa keluarkan dari Ahlus Sunnah. Iya, itu harus dibedakan, perbuatan-perbuatan dosa itu. Walaupun kita mungkin sebut dia pelaku maksiat, tetapi enggak bisa kita keluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Iya. Nah, di antara prinsip syariat yang apabila kalau dilanggar mengeluarkan dari Ahlus Sunnah adalah menyelisihi pemerintah kaum muslimin, atau dalam kata lain memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan perlu dipahami, pemberontakan itu tidak selalu dengan senjata, tetapi pemberontakan bisa jadi dengan kata-kata, apakah dalam bentuk demonstrasi ataupun menulis dan memberitakan di media-media. Iya, menjelek-jelekkan pemerintah di media-media. Makanya ana sangat heran sekali, ada media-media yang sudah jelas berpemahaman khawarij, namun orang yang sudah mengenal Ahlus Sunnah itu kayaknya gampang aja apa menser-ser itu, ya, membagi-bagikan berita dari media-media seperti ini. Iya. Padahal kalau kita sudah buka linknya, akan muncul juga kan berita-berita yang lainnya, celaan-celaan terhadap pemerintah dan seterusnya. Orang kalau dia paham mana Ahlus Sunnah, dia memahami ini adalah prinsip, insyaallah dia tidak akan melakukan ini, karena kecemburuannya terhadap al-haq itu lebih besar. Iya. Banyak sekali dalil, dan bahkan disepakati para ulama, di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraka al-jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat kepada pemerintahnya sesuatu yang dia tidak suka. Kenapa dia tidak suka? Jelas maksiat. Iya. Yeah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah dia bersabar. Maksudnya sabar, jangan memberontak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberontak atau memisahkan diri dengan pemerintah sejengkal saja, kalau dia mati maka matinya jahiliyah. Seperti mati orang-orang jahiliyah. Iya. Ini satu dari sekian banyak hadis yang sudah jelas bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan ada pemerintah yang menyelisihi syariat Islam. Iya. Ini sudah jelas kan? Menyelisihi syariat Islam. Berarti dia berhukum dengan bukan syariat Islam. Dan ada dalil-dalil yang lain yang lebih tegas lagi. Nah, mungkin saya bacakan satu di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "Yakunu ba'di a'imma, akan datang nanti sepeninggalku para pemimpin-pemimpin. La yahtaduna bi hudaya, mereka tidak mengambil petunjukku." Sudah jelas ya, enggak mengamalkan syariat Islam, berhukum dengan selain hukum Allah. "Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak mengikuti sunnahku. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fijuthmani ins, dan akan ada di antara mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati setan dalam jasad manusia." Ini sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari wahyu yang beliau terima akan ada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang seperti ini, yang tidak berhukum dengan syariat. Sudah jelas. Iya. Qala, maka kata Hudzaifah, Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang aku lakukan ya Rasulullah kalau aku menemui pemimpin seperti itu? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tetap mendengar dan taat kepada pemerintah meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sudah jelas, meskipun kamu dizalimi dalam bentuk pukulan dan hartamu diambil, disuruh tetap taat, disuruh tetap dengar, fasma' wa ati', tetap dengar dan taat. Apakah kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah, salah mengajarkan kelemahan? Iya. Kalau mereka tidak, lawan. Iya kan? Lawan, satu kata, lawan. Iya, itu kata mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Yang beliau bimbing kepada kita. Makanya dari dalil-dalil ini dan banyak sekali dalil-dalil yang lain, sepakat para ulama wajib untuk taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad ajma' al-fuqaha 'ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal ji'ad ma'ahu wal jihadu ma'ahu wa anna ta'atahu khairun min al-khuruj 'alayh lima fi dhalika min haqqid dima' wa taskinid duhama. Kata beliau, sepakat para fuqaha wajibnya taat kepada pemimpin yang berkuasa dan berjihad bersamanya, dan taat kepadanya lebih baik daripada memberontak, sebab di dalam hal tersebut ada penjagaan terhadap darah kaum muslimin dan membuat nyaman kebanyakan orang. Jadi tidak terjadi peperangan. Iya. Hatta kalau pemerintah sudah jelas-jelas kafir sekalipun, apakah otomatis boleh memberontak? Tidak. Harus hitung-hitungan dulu. Maslahat dan mudaratnya mana yang lebih besar? Iya. Harus hitung-hitungan dulu maslahat dan mudaratnya mana yang lebih besar. Kalau mudaratnya lebih besar, ya misalkan baru punya bom rakitan, ya satu ember, mau melawan apa tank-tank, panzer dan sebagainya, ini udah jelas bunuh diri namanya. Iya, hitung-hitungan dulu kekuatannya. Itu kalau sudah kafir, betul-betul kafir. Apalagi yang masih muslim. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Jadi persiapan terlebih dahulu untuk menghadapi orang kafir. Jadi sepakat para ulama, pemberontakan itu hukumnya haram. Dan juga dikatakan oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya bahwa orang yang memberontak adalah mubtadi'. Orang yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, maka dia termasuk ahlul bid'ah, yakni para pengikut khawarij. Bahkan ulama juga sepakat, pemerintah yang meraih kekuasaan dengan cara yang salah sekalipun wajib untuk tetap taat kepadanya. Iya, apakah dengan cara demokrasi yang sudah jelas salah, ataupun pemerintah ini juga tadinya memberontak, tapi kalau dia sudah berhasil memimpin, wajib untuk tetap taat kepadanya. Iya, dan ini dinukil oleh dari banyak ulama ussalaf. Iya, mungkin saya bacakan satu akidah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini juga sebagai bantahan terhadap tuduhan yang menyamakan ISIS dengan Wahabi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama murid-murid beliau sampai hari ini. Di dalam risalah beliau kepada Ahlul Qasid, kepada penduduk Al-Qasid, beliau berkata, saya bacakan langsung terjemahannya, aku memandang wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin, apakah itu pemimpin yang baik maupun jahat. Perhatikan, apakah pemimpin yang baik maupun jahat, selama mereka yang mereka perintahkan itu bukan kemaksiatan, wajib ditaati. Dan siapa yang memimpin khilaf dan manusia bersatu dalam kepemimpinannya, mereka ridho kepadanya meskipun dia mengalahkan mereka dengan pedang sampai menjadi khalifah, yakni dia memberontak, artinya caranya salah, maka wajib taat kepadanya dan haram untuk memberontak kepadanya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah dan inilah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana bisa dituduh bahwa pengikut-pengikut beliau itu sama dengan ISIS? Ini jelas bertentangan. Baik, ini sebetulnya pembahasan yang bagus sekali, perlu dipanjang lebarkan, tapi waktu kita terbatas. Al-Muhim kita tahu, itulah prinsip Ahlus Sunnah, wajib untuk taat dan haram hukumnya memberontak. Kalau begitu, bagaimana cara untuk menghadapi pemerintah yang zalim? Masih ada banyak cara. Syariat ini, diantara keistimewaannya, kalau mengharamkan sesuatu, mesti ada solusi yang terbaik. Di antaranya adalah memberi nasihat dengan sembunyi-sembunyi, tidak dengan secara terbuka. Datangi dan berikan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyatan, walakin ya'khudh bi yadihi falyaqlubihi fa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alayhi." Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka hendaklah janganlah dia tampakkan secara terang-terangan, tetapi dia pegang tangannya, menyepi dengannya, kemudian dia sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diinginkan. Tapi kalau tidak, dia sudah melakukan kewajibannya. Itu saja kewajiban kita. Iya, jangan menuntut yang lebih daripada itu. Baik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati untuk bersabar. Itu solusi yang lain. Misalkan sudah dinasihati enggak mau juga dengar. Kalau begitu apa? Apakah boleh memberontak? Tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat kepada pemerintahnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hendaklah dia bersabar. Kemudian solusi yang lain selain bersabar apa? Berdoa. Ini yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Wail bin Hujr. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apabila kami memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan hak kami. Mereka hanya meminta hak mereka, maunya ditaati tetapi tidak memenuhi hak rakyat. Ya, misalkanlah uang rakyat dikorupsi. Ini contoh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda apa? Isma'u wa atiu, fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dengar dan taat, karena dosa mereka yang tanggung dan dosa kalian yang tanggung. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, isma'u wa ati'u wasallallahu haqqakum. Atau kata beliau, addu 'alaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Artinya apa? Doa. Itu solusi. Itu solusi yang terbaik. Memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, kemudian bersabar dan berdoa. Tidak lama, kalau seorang melakukan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya. Karena Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar baginya. Iya. Kemudian, itu yang kedua. Prinsip yang ketiga mereka apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini berasal dari dua prinsip yang sebelumnya. Iya kan? Berasal dari dua prinsip yang sebelumnya. Setelah mengkafirkan kaum muslimin, maka mereka pun pada akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. musnahnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Iya. Dan ini yang ketiga, prinsip khawarij. Dan kita mendengar berita-berita yang sudah mutawatir bagaimana ISIS ini membunuh kaum muslimin, membunuh ahlus sunnati wal jamaah. Meskipun saya ketika mendengar berita-berita ini, awalnya saya tidak pedulikan. Kenapa? Karena prinsip seorang muslim ini harus berhati-hati dalam menerima berita. Iya kan? Banyak media-media yang kita tidak kenal siapa di balik media-media tersebut. Anehnya saya, kita melihat banyak ikhwan ahlus sunnah begitu mudahnya membagi-bagi berita di Facebook, membagi-bagi link-link berita, gampang saja. Padahal dia tidak tahu, tidak kenal siapa yang membawa berita tersebut. Belum dia pastikan beritanya benar atau tidak. Iya. Tetapi setelah para ulama berbicara, maka disitulah kita membenarkan. Maka seperti Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, tatkala beliau sudah berbicara dan membenarkan adanya atau kebenaran berita-berita tersebut bahwa ISIS itu memang khawarij dan tingkah laku mereka seperti khawarij, iya, maka barulah kemudian kita merujuk kepada pendapat beliau. Dan ini manhaj ahlus sunnah. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ini celaan Allah, bukan sifat yang baik. Dapat berita dari link ini, dari link itu, langsung disebarkan. Iya, gak boleh seperti itu. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr, yakni kepada para ulama di antara mereka, maka barulah kemudian orang yang mau mengambil kesimpulan hukum itu diambil daripada ulama. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, beliau telah menerangkan di dalam fatwa beliau bahwa ISIS ini setelah mereka masuk ke Suriah, mereka kemudian membunuh ahlus sunnah di Suriah dengan cara pembunuhan yang paling kejam dan paling bengis, kata beliau, yaitu penyembelihan dengan pisau-pisau. Iya. Dan ini berita telah dibenarkan oleh Syekh Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Jadi dari tiga prinsip ini persis sama dengan ISIS. Mungkin ada golongan-golongan atau gerakan-gerakan yang lain, dia hanya mengambil bagian yang pertama atau bagian yang kedua, dan sedikit yang mengambil bagian yang ketiga, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Tapi ISIS ini semuanya dia ambil. Dari tiga prinsip khawarij ini, semuanya dia ambil. Dari mulai mengkafirkan kaum muslimin, kemudian memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, apakah dengan senjata maupun dengan kata-kata. Iya. Kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Ini tiga prinsip khawarij yang ada pada ISIS. Maka kesimpulannya mereka adalah khawarijul asr, bal min akhbathil khawarij. Mereka itu adalah seburuk-buruknya khawarij, yang paling jelek. Hatta kepada khawarij yang lain mereka kafirkan. Iya. Mereka mengkafirkan Al-Qaeda kan? Ya. Al-Qaeda itu sudah khawarij. Tapi hatta Al-Qaeda mereka kafirkan. Jadi mereka khawarij yang paling tinggi. Iya. Nah, makanya setelah jelas ajaran-ajaran mereka bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah yang kita yakini, sebagaimana saya nukil tadi dari ulama Ahlus Sunnah terdahulu dan ulama di masa ini. Tadi saya sebut nama Syekh Al-Albani, demikian pula saya sebut nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang kepada nama beliaulah mereka nisbatkan istilah Wahabi. Ternyata bertentangan dengan ISIS. Tapi kok aneh, ada tokoh Syiah namanya Pak Jalaluddin Rahmat. Dia menuduh bahwasannya ISIS itu apa namanya, ciri-ciri mereka mengajarkan tauhid. Iya. Dan yang lebih parah lagi, ada namanya Bapak Muhammad Idrus Ramli. Tahu ya? Dia mengatakan ISIS itu sama persis dengan Salafi Wahabi. Ajarannya adalah pengkafiran, sama. Nanti akan saya sebutkan ucapannya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Tapi saya sebut dulu ucapannya Jalaluddin Rahmat. Dia mengatakan, dalam video ISIS tadi mereka bilang bahwa orang Indonesia harus bertauhid. Lalu pendukung ISIS di Indonesia ada Majelis Mujahidin Indonesia, MMI ya, yang berubah nama menjadi JAT. JAT itu apa? Jemaah Ansar Thaghut. Yeah. Kemudian kata Jalaluddin, kalian tahu apa singkatan JAT, yang merupakan kelompok organisasi pimpinan Ba'asyir, yaitu Jamaah Ansar Tauhid. Ya, yang benar apa tadi? Ansar Thaghut. Lagi dan lagi ada kata tauhid. Ini kata siapa? Jalal. Jadi jelaskan ciri-ciri utama teroris adalah tauhid. Subhanallah, ini ucapan kekufuran. Iya. Ucapan kekufuran. Ciri utama teroris adalah tauhid. Dan ini ucapan tidak akan diucapkan anak SD sekalipun. Dan ini pendalilan orang yang tidak punya otak sama sekali. Ya, hanya orang gila yang bisa berbicara seperti ini. Anak SD tidak akan berdalil seperti ini. Cuma diambil dari nama-namanya saja. Ya. Tapi kalau kita tahu ajaran Syiah, karena dia adalah tokoh Syiah, kita tidak akan heran. Karena merek Syiah memang tidak punya ajaran tauhid. Kita enggak akan heran sebetulnya. Karena Syiah memang tidak mengajarkan tauhid. Karena Syiah itu bukan Islam. Islam dasar beragamanya adalah tauhid. Kalimat la ilaha illallah disebut kalimat tauhid. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya mentauhidkan Allah di dalam penyembahan. Iya. Yeah. Adapun Syiah memang bukan Islam karena mengajarkan syirik. Mereka mengajarkan berdoa kepada Hussein, berdoa kepada Imam 12 mereka. Mereka menganggap Ali sebagai ilah mereka. Dan mereka menganggap imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Supaya tidak disangka fitnah, saya bacakan dari kitab mereka. Contoh dari Biharul Anwar. Ini kitab rujukan karya Al-Majlis. Dari Abu Abdullah. Abu Abdullah yang salah seorang yang mereka anggap imam mereka. Qala, dia berkata, wallahi laqad utina ilmal awwalin wal akhirin. Demi Allah, kami sudah diberikan ilmu orang-orang terdahulu yang akan dan yang akan datang. Faqila lahu a indaka ilmul ghaib? Maka dikatakan kepadanya, kalau begitu apakah kamu memiliki ilmu ghaib? Faqala waihak. Maka dia berkata, celaka engkau. Inni la'alamu ma fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Sesungguhnya aku benar-benar tahu apa yang ada di sulbi-sulbi para lelaki dan apa yang ada di rahim para wanita. Iya. Ini pengakuan Imam Syiah, diajarkan dalam kitab Syiah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ya'lam man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi memang betul, wahai orang Syiah, memang kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan jawaban kita berikutnya, justru yang sama dengan ISIS adalah Syiah. Sama persis, baik dalam kitab-kitab maupun dari ucapan-ucapan tokoh Syiah yang ada hari ini. Dan saya akan contohkan ucapan Pak Jalaluddin. Jalaluddin namanya, betul ya? Jalaluddin Rahmat, persis sama dengan ucapan ISIS. Akan saya sebutkan insyaallah. Iya. Jadi pembahasan kita tentang Syiah cuma sekedar kesamaan antara Syiah dengan ISIS, bukan pembahasan secara menyeluruh. Iya. Apa kesamaan Syiah dengan ISIS? Di antaranya adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin. Sama persis. Bagaimana bisa dia menyamakan apa namanya Ahlus Sunnah dengan ISIS? Tapi kalau dia samakan JAT dengan ISIS memang sama. Iya. Cuman mungkin di sana lebih parah karena sudah lebih kuat. Iya. Tetapi kalau yang dia maksudkan adalah Ahlus Sunnah atau semua yang mengajarkan tauhid, karena dia mengatakan ciri-cirinya tauhid, berarti mencakup Ahlus Sunnah. Maka justru yang hakikatnya adalah Syiah yang sama persis dengan ISIS dari sisi pengkafiran. Perhatikan yang disebut di dalam kitab Rijalul Kashi karya At-Tusi, demikian pula Biharul Anwar karya Al-Majlisi, dan Al-Kafi karya Al-Kulaini. Ini semuanya kitab-kitab rujukan Syiah. Dinukil secara dusta dari Abu Ja'far Al-Baqir. Dan ini adalah keyakinan Syiah sampai hari ini. Kata mereka, irtaddan nasu illa thalathatu nafarin. Manusia sudah murtad kecuali tiga orang. Salman wa Abu Dzar wal Miqdad. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Al-Miqdad. Tiga orang sahabat ini saja yang menurut mereka tidak kafir, seluruhnya kafir. Lihat bagaimana pengkafiran mereka terhadap kaum muslimin sangat dahsyat. Yang mereka kafirkan adalah kaum muslimin terbaik. Artinya kalau sahabat saya sudah kafir, bagaimana lagi dengan kita sekarang ini? Iya, padahal mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Husain Al-Musawi, orang mantan ulama Syiah yang bertobat, dia berkata, kalau kita tanya kepada orang Yahudi, siapakah manusia-manusia terbaik di dalam agama kalian setelah Nabi Musa, maka pasti mereka akan menjawab, oh itu sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Demikian pula orang Nasrani, kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang terbaik dalam agama kalian setelah Nabi Isa, pasti mereka akan menjawab, Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Tapi kalau ditanya kepada orang Syiah, siapa orang-orang yang paling jelek menurut kalian, maka mereka akan menjawab, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang lebih buruk kalau begitu? Yahudi dan Nasrani atau Syiah? Syiah yang lebih buruk. Iya. Syiah yang lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau kita bicara kekufuran, Syiah yang lebih kufur. Iya. Ini pengkafiran mereka. Dan banyak dinukil pengkafiran-pengkafiran seperti ini. Demikian pula pengkafiran yang lebih umum disebutkan dalam Biharul Anwar. Ittafaqatil imamiyah ala anna man ankara imamata ahadin minal a'immah wa jahada ma aujabahu Allah ta'ala lahu min furudit ta'ah fa huwa kafirun dalun mustahiqqun lil khuludi fin nar. Imamiyah yaitu Syiah, Imam 12 Rafidah, sepakat bahwasannya siapa yang mengingkari keimaman salah satu dari 12 imam ini dan mengingkari apa yang Allah wajibkan dari hak mereka, yaitu wajibnya untuk taat kepada mereka, maka dia kafir, sesat, pantas masuk neraka dan kekal di dalamnya. Syiah mengkafirkan seluruh yang tidak beriman terhadap 12 imam mereka. Jelas ya? Sama pengkafiran. Iya. Sebagaimana mentogut-togutkan pemerintah muslim, mengkafirkan pemerintah itu adalah syiar khawarij, itu juga merupakan syiarnya Syiah. Disebutkan di dalam Al-Kafi dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Hanzalah. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang dua orang sahabat kami yang berselisih dalam masalah hutang dan warisan. Mereka berdua berhukum kepada pemerintah dan peradilan, apakah itu halal? Maka menurut orang Syiah ini, Abu Abdullah menjawab, barang siapa berhukum kepada mereka dengan kebenaran ataupun kebatilan, maka ia telah berhukum kepada tauhid. Dan apa saja yang dihukumi oleh penguasa baginya, maka hakikatnya adalah kecurangan, meskipun itu adalah memang haknya, karena ia telah mengambil hukum kepada tauhid. Jadi ini parah sekali. Jadi pemerintah menurut Syiah, walaupun hukumnya sudah benar, tetapi tetap saja kecurangan, Karena apa? Karena mereka sudah tobat. Persis. Apa bedanya dengan Khawarij dalam masalah ini? Walaupun dalam masalah lain beda, tapi masalah ini sama. Baik. Dan ini diakui oleh Khomeini, pemimpin revolusi Syiah di abad ini. Dia berkata, "Al-imam nafsuhu yanha 'anil ruju' ila salatin wa qudatihim wa ya'tabiru ruju' ilaihim ruju'an ila tagut." Imam kita tersebut melarang untuk kembali kepada hukum para penguasa dan hakim-hakim mereka, dan menganggap hal itu berarti kembali kepada tagut. Perhatikan, mentogut-togutkan pemerintah muslim ini sama persis dengan Khawarij. Itu kesamaan Syiah dan Khawarij. Kesamaan yang lainnya apa? Pembunuhan, pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Ini persis. Syiah memiliki kesamaan dengan Khawarij. Seperti disebutkan di dalam salah satu kitab mereka yang berjudul Ilal Syara'i As-Saduq, disebutkan, dikatakan kepada Abu Abdullah, yaitu yang dianggap sebagai imam mereka, "Ma taqulu fi qatlin nasib?" Apa pendapatmu membunuh an-nasib? Siapa an-nasib yang mereka maksudkan? Yang mereka maksudkan adalah ahlus sunnah dan semua yang tidak mengikuti mazhab Syiah. Karena semua yang tidak mengikuti mazhab Syiah menurut mereka adalah pembenci ahlul bait. Jadi bukan membenci ahlul bait secara hakiki, istilah nasib menurut mereka. Apa pendapatmu membunuh nasib orang yang membenci ahlul bait? Tapi ingat ya, membenci ahlul bait menurut mereka adalah ahlus sunnah. Qala halalud dam. Maka dia berkata halal darahnya. Perhatikan, menghalalkan darahnya, menghalalkan darah seorang muslim, persis sama dengan Khawarij, sama dengan Khawarij, tidak ada bedanya. Iya. Dan sekarang kita lihat di masa kita ini, Khawarij telah melakukan pemberontakan di mana-mana dan membunuh kaum muslimin. Perhatikan Syiah, dari masa ke masa mereka melakukan pemberontakan terhadap kaum muslimin. Iya. Termasuk di masa ini, Iran, mereka adakan revolusi, akhirnya mereka berkuasa. Revolusi Islam Iran katanya, yang benar revolusi Syiah. Iya. Itu satu yang nyata jelas. Dan mereka pernah mengadakan kekacauan di negeri Haramain, di Makkah, membawa bom-bom dan diledakkan di Makkah. Ada dalam sejarah mereka. Dan mereka membunuh para ulama ahlus sunnah di Iran. Ini sejarah mereka di hari-hari kita ini. Makanya Imam Abu Kilabah rahimahullahu taala berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu biha as-sayf." Tidaklah satu kaum membuat bid'ah kecuali mereka akan halalkan padanya pedang. Demikian pula Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala berkata, "Innal khawarij ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala as-sayf." Sebelumnya beliau menganggap seluruh ahlul bid'ah itu khawarij, karena hakikatnya mereka adalah pemberontak. Kemudian beliau berkata khawarij itu hanya berbeda namanya saja, tetapi mereka bersatu di atas pedang. Demikian pula antara Syiah dan Khawarij, mereka bersatu di atas pedang. Nah sekarang perhatikan bagaimana ancaman revolusi, pembunuhan dan pemberontakan yang dikeluarkan oleh tokoh Syiah di Indonesia. Dia mengatakan, "Saya kira kelompok Syiah tidak sebagus dalam tanda kutip kelompok Ahmadiyah. Kita adalah sebuah kelompok keagamaan yang mendunia. Jadi berbeda dengan kelompok Ahmadiyah yang menyambut pukulan yang mematikan itu dengan senyuman. Orang-orang Syiah pada suatu saat tidak akan membiarkan tindakan kekerasan itu terus-menerus terjadi. Karena buat mereka, mengorbankan darah dan mengalirkannya bersama darah Imam Hussein adalah satu mimpi yang diinginkan oleh orang-orang Syiah. Padahal yang benar, merekalah yang menyebabkan mengalirnya darah Hussein radhiyallahu anhu. Mereka mengundang Hussein untuk datang ke Irak setelah Hussein tiba di Karbala dan dikepung oleh pasukan gubernur di Irak waktu itu, dan mereka membiarkan Hussein dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Ini yang hakikatnya yang terjadi pada Hussein. Tapi kata tokoh Syiah ini, kami akan mengalirkan darah bersama Hussein. Naudzubillah. Kata dia, saya tidak bermaksud mengancam. Ya kan? Ini bahasa-bahasa orang mengancam. Saya enggak mengancam, tapi hati-hati aja. Iya. Ini bahasa-bahasa orang mengancam sudah jelas. Kata dia berikutnya, saya tidak bermaksud mengancam. Ya, tapi apakah kita harus memindahkan konflik Sunnah Syiah dari Irak ke Indonesia? Ancaman atau bukan? Jelas. Dia mau memindahkan konflik yang terjadi di Timur Tengah ke Indonesia. Kemudian setelah itu siapa dia cela? Semua itu berpaling kepada semua itu berpulang pada pemerintah. Persis seperti Khawarij, menyalah-nyalahkan pemerintah padahal dia yang salah. Iya. Jadi siapa yang sama dengan ISIS kalau begitu? Syiah. Sama persis. Syiah yang dulu dan Syiah yang ada di Irak maupun di Iran dan Syiah yang ada di Suriah. Syiah yang Suriah yang membantai kaum muslimin dibantu oleh ISIS dan dibantu oleh Iran. Dan tidak ada bedanya dengan Syiah yang ada di Indonesia dari ucapan langsung tokohnya sendiri. Jadi sama persis, tidak ada bedanya. Baik, ini baru mukaddimah sebetulnya. Pembahasan kita masih panjang tapi waktu kita terbatas. Saya ringkas saja. Satu lagi tentang tuduhan Muhammad Idrus Ramli hadahullah di halaman resminya di media sosial dia berkata ada dua statusnya. Yang pertama dia berkata banyak istri bukan termasuk cinta dunia. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ulama salaf radhiyallahu anhu berkata, masyaallah. Bagus ya. Kathratun nisa minad dunya. Li'anna Aliyan radhiyallahu anhu kana min azhari as-sahaba wa kana lahu arba'u niswa wa tis'u asyara sariyah. Iya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak istri bukan termasuk cinta dunia. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling zuhud. Tetapi dia mempunyai 4 orang istri dan 19 budak perempuan. Dalam kurung kata Muhammad Idrus Ramli sebagai selir. Ya, ini dinukil dari At-Tabaqat Al-Kubra Imam Asy-Sya'rani. Kemudian setelah itu apa komentarnya? Jangan lupa ISIS itu pengikut gerakan Wahabi, sama-sama Khawarij dan aliran sesat. Ya. Apa hubungannya? Ya. Apa hubungannya? Barangkali ISIS yang dia maksud ikatan apa? Suami istri satu, ya kan? Setelah dia sebutkan Ali radhiyallahu anhu punya istri 4 dan itu bukan cinta dunia. Kemudian dia katakan di bawah jangan lupa ISIS itu pengikut gerakan Wahabi. Sama-sama Khawarij dan aliran sesat. Berarti hati-hati yang punya istri satu saja. Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang lebih parah lagi. Dia berkata, banyak yang tidak percaya bahwa ISIS yang dinilai sesat oleh banyak ulama Wahabi juga termasuk pengikut dan sempalan aliran Wahabi. Di Syam, kitab-kitab yang disebarkan oleh ISIS adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Seperti kitab At-Tauhid dan lain-lain. Yang namanya Wahabi pasti takfiri. Ya, ini dusta yang dia sebarkan. Mengkafirkan seluruh umat Islam di luar golongannya. Buktinya adalah ISIS. Sebelumnya kami telah menulis tentang bukti-bukti bahwa Wahabi itu pasti takfiri. InsyaAllah ta'ala. Saya juga lagi merangkai seri bantahan kepadanya. Sudah ada 2, yaitu bantahan dia mengatakan pembagian tauhid itu bid'ah. Pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu bid'ah. Saya sudah menulis 2 artikel sebagai bantahan. Kemudian dia katakan lagi, bukti-bukti bahwa Salafi Wahabi mengkafirkan seluruh umat Islam di luar alirannya sangat banyak. Misalnya Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi, ulama terkemuka kaum Wahabi Saudi Arabia dalam bukunya Pengantar Ad-Durar Saniyah fil Ajuba An-Najdiyah, kitab yang merangkum semua tulisan pendiri Wahabi dan pengikutnya. berkata ketika mengkultuskan pendiri Wahabi yang dianggap melebihi para nabi. Perhatikan kesimpulan yang dia buat sendiri, mengkultuskan pendiri Wahabi melebihi para nabi. Apa katanya? Laqad dhahara hadha syekh al-mujaddid al-mujtahid fi waqtin kana ahlu syarran min halil musyrikin wa ahli kitab fi zaman al-bi'tha min syirkin wa khurafat wa bid'ain wa dalalat wa jahalatin ghaliba fada'a ila ibadatillahi wahda warruju' ila asli al-islam fa'ada nash'at al-islam kama kanat. Telah benar-benar muncul syekh-syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, sang pembaharu dan mujtahid, pada waktu di mana penduduknya lebih buruk daripada kondisi kaum musyrikin dan ahli kitab pada masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa syirik, banyak khurafat, bid'ah, kesesatan dan kebodohan yang merajalela. Maka ia mengajak untuk menyembah Allah semata dan kembali kepada pokok Islam, sehingga ia mengembalikan tumbuhnya Islam seperti semula. Itu bukti yang dia sodorkan kepada kita, menunjukkan ajaran Wahabi itu atau ajaran Salafi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya sama dengan ISIS. Iya. Kemudian dia berikan komentar. Pernyataan tersebut maksudnya, ini kesimpulan yang dia ambil sendiri, pernyataan tersebut maksudnya adalah bahwa Islam telah terputus sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Seluruh manusia telah terjelumus dalam lumpur kesyirikan dan jahiliyah, serta kondisi mereka lebih parah daripada kaum musyrikin dan ahli kitab pada masa terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kesimpulan yang dia buat sendiri. Pembaca, dengan begitu bukankah Wahabi menganggap pendirinya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah menganggap Ibnu Abdul Wahab An-Najni menghadapi kaum yang lebih musyrik dan lebih kafir daripada kaum jahiliyah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya Wahabi dengan Syiah? Mereka beda nama tapi sama-sama aliran sesat. Selesai ucapannya. Iya. Jadi Ahlus Sunnah menghadapi dua tuduhan dari dua kelompok. Yang pertama dari orang-orang Syiah, yang kedua dari orang-orang yang seperti ini. Iya. Kalau orang Syiah sudah kita bantah tadi, justru Syiahlah yang sama dengan ISIS, persis sama, tidak ada bedanya. Nah, sekarang bantahan kepada beliau ini. Bantahan yang pertama, kita katakan, jangan engkau berdusta, jangan memotong kalimat dan membawanya kepada makna yang tidak diinginkan. Karena dia telah mengatakan tadi apa? Pernyataan tersebut maksudnya adalah bahwa Islam telah terputus sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal di halaman sebelumnya Syekh menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhbara as-sadiqul amin la yazalu Allahu yaghrisu fi hadha ad-din ghursan yasta'miluhum fi ta'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya, yang benar lagi terpercaya, telah mengabarkan akan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menumbuhkan orang-orang yang Allah gunakan untuk selalu taat kepadanya. Perhatikan, selalu beliau membenarkan hadis ini. Selalu berarti enggak akan pernah putus. Demikian pula beliau sebutkan sebuah hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati ala amrillah la yadurruha man khalafaha. Akan selalu ada satu golongan dari umatku yang tetap teguh di atas urusan Allah, yakni berpegang teguh di atas kebenaran. Tetap ada, betapapun rusaknya satu zaman, akan tetap ada kelompok seperti itu. Iya, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka. Ini beliau sebutkan di halaman sebelumnya. Bagaimana bisa dia ambil kesimpulan bahwa sudah terputus? Terputus Islam, artinya enggak ada lagi Islam. Yang itu dia anggap sebagai pengkafiran. Dia sudah mengambil kesimpulan salah dari ucapan para ulama dan dia bawa kepada makna yang salah. Padahal yang seharusnya seorang muslim itu, ucapan saudaranya dia bawa kepada makna yang benar. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadhunna kalimatan takhruju min akhika su'an wa anta tajidu fil khairi mahmala. Jangan kamu menganggap jelek satu ucapan yang keluar dari mulut saudaramu sementara engkau masih mendapatkan kemungkinan makna yang benar. Iya, ini prinsip Ahlus Sunnah. Demikian pula prinsip Ahlus Sunnah membawa ucapan yang mutlak kepada yang muqayyad. Ini ucapan mutlak. Mutlak itu maknanya umum, masih sifatnya umum. Artinya ada, memang betul, ucapan mutlak itu terkadang bisa dibawa kepada makna yang bermacam-macam. Iya, dibawa ke makna ini dan itu. Tetapi kaidah dalam Ahlus Sunnah sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam, mengkritik ucapan seseorang, ucapannya yang global harus dibawa kepada ucapannya yang terperinci. Iya. Ini yang seperti ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh Ahlus Sunnah. Kadang dia dengar kaset saudaranya, seakan-akan di situ mengandung celaan kepada para ulama. Kemudian dia tulis di internet, fulan menikam para ulama misalkan. Padahal ucapannya global. Iya. Harus bawa pada ucapannya yang lebih rinci daripada itu. Maka sekarang kita sebutkan ucapan beliau yang lebih rinci. Dan ini sekaligus bantahan beliau rahimahullahu taala, bantahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap tuduhan-tuduhan pengkafiran. Beliau berkata, dan ini saya nukil dari kitab Da'awa Al-Munawiyyin, yakni satu kitab yang khusus membantah terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, wallahu ya'lam anna ar-rajul ikhtara 'alayya umuran lam aqulha. Allah tahu bahwa orang ini telah berdusta atasku, atas ucapan-ucapan yang aku tidak pernah mengucapkannya. Jadi ini bukan baru, ini lagu lama. Sudah semenjak hidup beliau sudah ada yang menuduh beliau mengkafirkan. Walam ya'ti aktsaruha 'ala bali. Dan kebanyakan yang dia ucapkan tersebut bahkan tidak pernah terbetik dalam benakku. Faminha qauluhu, di antaranya adalah ucapan dia, anni aqulu anna an-nasa min 600 sana laisu 'ala syai', bahwa aku berkata bahwa manusia sejak 600 tahun yang lalu tidak berada di atas sesuatu. Maksudnya bukan Islam sama sekali. Iya, ini tuduhannya beliau. Tuduhan mereka kepada beliau di masa beliau hidup, bahwa manusia sejak 600 tahun yang lalu tidak ada pegangan agama Islam sedikit pun. Persis seperti tuduhannya Bapak Muhammad Idrus Ramli hadahullah. Wa inni ukafiru man tawassala bis salihin, dan tuduhannya bahwa aku mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh. Bertawassul dengan orang saleh, kalau bertawassul dia misalkan berdoa, ya Allah, dia berdoa kepada Allah, kemudian dia sebutkan dengan kehormatan wali fulan, itu bid'ah, tidak termasuk kesyirikan. Mereka tuduh Syekh mengkafirkan, maka Syekh membantah. Wa anni ukafirul busiri, dan tuduhannya bahwa aku mengkafirkan al-busiri. Al-busiri itu punya bait-bait syair yang syirik, tetapi Syekh tidak otomatis mengkafirkan dia. Perhatikan, ini sudah jelas, dia punya bait-bait syirik, tapi Syekh tidak otomatis mengkafirkan dia. Karena itu tadi ada kaidah-kaidah pengkafiran, harus iqamatul hujjah terlebih dahulu. Sama dengan orang yang bertawassul dengan orang saleh, kalau dia maksudnya bertawassul meminta kepada orang saleh agar doanya diteruskan kepada Allah, itu ulama seluruhnya sepakat dia kafir, tapi Syekh tidak mengkafirkan secara otomatis. Sama dengan al-ma'mun. Al-Ma'mun itu sepakat para ulama, ucapannya Al-Quran adalah makhluk, kafir. Tapi tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Hatta Imam Ahmad yang sudah didolimi dengan kedoliman yang sangat dahsyat, dipenjara, dibunuh, hampir mau mati, tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Karena itu tadi, dia belum menegakkan hujjah kepada Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun melakukan itu karena kebodohan dia, bukan sebuah kesengajaan. Iya. Jadi ini bantahan Syekh. Wa anni ukafiru man halafa bi ghairillah, dan tuduhannya bahwa aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Padahal itu adalah kufur asgar asalnya, meskipun bisa menjadi kufur akbar kalau dia mengagungkan nama yang dia gunakan bersumpah sebagaimana pengagungannya kepada Allah. Jawabi an hadhil masail an aqula subhanaka hadza buhtanin adzim, subhanaka hadza buhtanin adzim. Jawabanku terhadap semua tuduhan ini adalah maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Jadi tuduhan beliau ini adalah tuduhan apa nama dusta yang besar. Habis waktu ya. Habis. Qadarullah syafa'al. Ana mohon maaf juga tadi terlambat. Ya. Masih banyak pembahasan kita dan alhamdulillah ada jadwal hari Ahad depan, mungkin antum akan dapat insyaallah penjelasan yang lebih detail, yang lebih baik. Jadi kalau masih ada yang mengganjal sekarang atau yang perlu ditanyakan, itu bisa insyaallah antum hadir hari Ahad atau hari Sabtu. Sabtu ya, Sabtu yang akan datang ada tiga ustaz kita yang akan membahas insyaallah lebih detail. Ya, Ustaz Al-Karnain, Ustaz Ali, Ustaz Abdullah dan juga Ustaz Wira hafizahumullah taala sebagai moderator akan membahas ya insyaallah lebih detail tentang hakikat ISIS ini. Dan mungkin juga akan disinggung masalah-masalah yang kita sebutkan tadi insyaallah taala. Barakallahu fikum, ini yang bisa ana jelaskan secara singkat sekali. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.